rasakan. Aku takut kehilanganmu. Oh sayang, perasaan ini selalu saja datang, selalu datang. Setiap detik waktu dalam hidupku kan ku coba membahagiakan dirimu. Hapuslah resahmu, peluklah diriku, kekasihku. Hanya ada satu sayang di hatiku, hanya ada satu cinta di akan ku persembahkan hanyalah untuk.